daripadanya, daripada perawi. Wal murad bil khataya as-sagha'ir. Termasukkan dengan khataya ni adalah as-sagha'ir, iaitu dosa-dosa kecil, dunal kabair, bukan dosa-dosa besar. Kama taqaddama bayanu, bagaimana telah diterangkan dahulu. Wa kama fil hadithil ahad, bala tuksyal kabair, lama mana dia tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Nabi SAW ada letakkan cara tersebut untuk fadilat-fadilat. Qala al-qadhi an al-qadhi Iyad rahimahullah taala wal murad bi khurujiha ma'al ma' al-majaz wal isti'ara fi ghufraniha. Dan dimaksudkan dengan keluarnya dosa-dosa itu beserta air adalah majaz, bukan betul-betul, dan isti'ara adalah pinjaman kata saja di dalam mengampunkan dosa-dosa tersebut. Li'annaha laysat bi'ajsam, kerana dia bukan jisim. Apa yang bukan jisim? Dosa bukan jisim. Air jisim, benda boleh keluar, air boleh memang keluar, tapi dosa keluar kat dalam air tak boleh, sebab dosa tak boleh nampak, tak boleh pegang. Jisim tu benda yang boleh pegang, mungkin ada warna dan sebagainya, ada rasanya kasar ke halus dan seterusnya. Fatakhruju hakikatan, maka tak boleh dia keluar secara hakikat. Wallahu alam, dia hanya pinjaman bahasa saja. Macam mana? Boleh? Dalam hal ini tak payah kita nak sampai detail macam ni. Rasulullah SAW yang kata dosanya keluar berserta dengan air ke dengan habis sisan air, kita kata ya, dia keluar dengan air, dengan habis sisan air habis. Macam mana yang kita tak tahu, sebab ni bukan termasuk benda yang boleh nampak. Air tu je yang boleh nampak, yang lain tak boleh nampak. Kita katakan bagaimana lah dalam ilmu Allah SWT habis. Jadi banyak air kita pakai, dosa pun banyak keluar, betul tak? Lahir dia macam gitu lah. Niatkan. Macam mana nak niatkan? Maknanya oh, basuh muka ni supaya basuh. Macam itu tak salah, tak salah. Itu namanya ilmu. Nak namakan dia niat, bukan yang dimaksudkan oleh fuqaha. Yang mana niat itulah yang menentukan satu amalan itu dapat pahala atau tak dapat pahala, diterima atau tidak diterima. Bukan. Ini niat lain, ini ilmu. Bila kita tahu satu amalan itu dapat pahala macam gini, kan, maka kita buat gitu dengan niat, dengan tujuan nak dapat pahala tersebut. Itu memang niat lah. Memang kita dituntut, kita solat, kita baca ayat ini dapat ada fadilat gini, kita tahu kan. Doa gini dan dapat fadilat gini dan sebagainya, kita tahu ni adalah hadis dari Rasulullah SAW, kita dah dapat fadilatnya, kita niatkan tu semuanya, kejar semuanya. Memang tak salah, memang itulah kelebihan ilmu. Itu kelebihan ilmu. Kita dapat orang lain yang buat benda sama, dia tak ada niat ni semuanya, dia tak tahu apa dia punya fadilatnya. Itu betul dia tak dapat. Dia awak kan akan dapat dengan awak berniat begitu. Tapi niat yang dimaksudkan oleh fuqaha tu yang awal-awal ibadah tu, waktu awal nak berwuduk, niat apa tu, nak mengangkat hadas kan ada. Yang itu lain. Itu yang menentukan sah atau tak. Ini wuduk ke, ini cuci-cuci tu. Ataupun waktu panas nak kasi sejuk badan. Benda sama. Orang pun cuci muka ke? Orang kerja pernah-pernah cuci muka, ataupun minyak cuci muka, orang cuci muka. Kata adakah ini wuduk atau bukan wuduk, itu niat yang nak bezakan antara satu ibadat dengan satu ibadat. Dan juga bukan kita boleh maksudkan niat tu namun amalu bin niat, ni kerana Allah tu pun kerana Allah, tak payah nak ni lillahi ta'ala, tak payah lagi. Jangan faham macam itu. Maksudnya nak kena lillahi ta'ala. Pasal orang Islam bila dia buat satu ibadat, ada tak dia buat kepada selain Allah SWT, untuk selain Allah? Semua dia buat untuk Allah SWT. Kalau bukan untuk Allah SWT, ni bukan orang Islam. Munafik dia ditunjuk je, artinya tak beriman pada Allah SWT. Tak perlu nak niat lillahi ta'ala, sebab mesti dengan lillahi ta'ala. Kalau tidak, dia bukan orang Islam. Jadi apa niat tu? Niat itulah niat nak bezakan antara satu ibadat

daripada madu dengan susu, yang dipenuhi dengan apa? Dengan susu. Wala aniyatuhu akthar min adadi nujum. Dan cawan-cawan yang berjaya-berjayanya lebih banyak daripada jumlah bilangan bintang-bintang. Bintang dah banyak macam itu, berjaya nak minum dari telaga Rasulullah SAW lagi banyak. Kemudian wa inni la asuddun nasa anhu, dan aku akan menghalang orang daripadanya. Jadi daripada datang dekat dan minum dari telaga aku ini, sama yasuddur rajulu ibilan nasi an haudihi, seperti seorang lelaki menghalau unta-unta orang lain daripada telaganya. Telaganya untuk unta-untanya sendiri, orang lain yang tak kasih, dia akan halau. Jangan datang. Rasulullah SAW pada hari kiamat akan buat demikian. Dia tak kasih orang masuk. Qalu ya Rasulullah ya ta'rifuna yawma id. Mereka pun berkata, siapa? Para sahabat, adakah kamu mengenal kami pada hari itu? Ramai orang tu kan datang nak minum dari telaga Rasulullah SAW ke Kautar tu. Kau kenal tak kami? Qala na'am, ya aku kenal. Macam mana? Lakum sima, yakni kamu punya sebuah tanda, laisat bi ahadin minal umat, yang tidak terdapat untuk umat-umat lain. Satu umat pun tak ada tanda macam kamu. Apa tanda kamu yang khusus yang Nabi SAW boleh kenal dengannya? Dari duna alaya, kamu akan datang nak minum dekat telaga ku ini, hurran muhajjali, berseri-seri dahi kamu dan kaki-kaki kamu, min atari wudu, isbatkan bekasnya wudu kamu. Jadi yang itu Nabi SAW tak halau lah. Mereka semua dibenarkan untuk minum daripada telaga Rasulullah SAW. Telaga Rasulullah SAW adalah satu telaga yang amat besar sekali. Dan kata ulama bentuknya bentuk bulat, sebab dia punya panjang, dia punya lebar semua sama, ya? Kemudian airnya kita telah baca macam mana putih, lebih putih daripada salji, lebih manis daripada madu. Dan dalam hadis lain, setelah Nabi SAW bilang kita kan, kata minumnya tembuk saja tak akan haus lama-lama. Dia buat apa nak minum lagi? Tak tahu lagi. Lepas tu minum bukan pasal haus. Ada tak orang minum tak haus pun minum? Ada kan? Ya. Dah kenyang pun masih nak makan lagi. Tapi tak boleh makan lagi, senang. Yang ini dah apa tu minum terus. Manis, berdiri-manis, berdiri-manis, putih daripada salji. Enak. Dan cawannya banyak, lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di langit. Berapa banyak sebenarnya? Hanya orang beriman saja yang boleh minum. Lain semua Nabi SAW tak kasih minum. Jadi telaga. Baik, kemudian ada persoalan, apakah Nabi Muhammad SAW sahaja yang ada telaga? Nabi-Nabi lain ada telaga, ya? Kata ulama ada. Nabi-Nabi lain pun ada telaga, tetapi telaga-telaga ni khas untuk umat mereka saja. Yang beriman daripada umat mereka saja. Dan itulah yang diterangkan oleh Syekh Sulaiman rahimahullah dalam keterangan masalah ini. Jadi Nabi SAW dikenal orang-orang Islam dengan apa? Dengan tanda. Jadi dalil, ya, hadis ini juga menerangkan asal usulnya riwayat ini. Ini hadis ini adalah apa ni, tanda putih di dahi dan kaki itu sebenarnya pula ada tanda semua orang beriman, dan itu gunanya untuk apa? Untuk Nabi SAW kenal siapa yang boleh minum telaganya, dari telaganya ataupun tidak. Jadi orang beriman daripada kaum Nabi Isa pun, walaupun dia beriman, dia tak boleh minum daripada telaga Rasulullah SAW. Jadi untung kita, jadi umat Nabi SAW, kita juga boleh dapat minum dari telaga Rasulullah SAW. Dan telaga Rasulullah yang paling hebat dan paling besar, sesuai dengan apa? Dengan jumlah umat ini. Kemudian riwayat berikutnya, wa haddatsana Abu Quraib wa Wasil bin Abdul A'la wallafdu li Wasil qala haddatsana Ibn Fudail an Abi Malik al-Ashja'i an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Jadi yang itulah yang tak dapat minum dia pelajar Rasulullah. Jadi dia ada dua maksud satu ni, dia satu ancaman untuk semua pelaku bid'ah tak dapat minum pelaga Rasulullah SAW. Itu satu musibah yang amat besar sekali. Dan juga untuk orang-orang tertentu, satu ta'ifah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Semua ada kemusykilan. Adakah maknanya sahabat-sahabat Nabi SAW ni nanti ada yang murtad? Banyak ni murtad. Inilah yang digunakan atau didakwakan oleh golongan Syiah. Syiah kata apa? Sahabat-sahabat Nabi SAW semua murtad, melainkan 4-5 orang saja. Ali, Miqdad, Husain, Hasan, Husain, Fatimah, 5-6 orang. Abu Zar, Salman Al-Farisi, kata 5, ada kata 6 dan sebagainya. Yang lain semua murtad. Hadis ini, kamu pun harus sunnah wal jamaah meriwayatkan hadis ini. Ini jawab kita apa? Dan mereka kata, dalam hadis itu kata apa? Ta'ifatun. Ta'ifatun apa maknanya? Satu kumpulan. Kumpulan maknanya besar. Jawab kita apa? Ta'ifatun ni boleh besar, boleh kecil. Kecil sekecil 3-4 orang, kecil sekecil 1 orang pun boleh panggilkan ta'ifah dalam bahasa ha? Bahasa Arab. Tapi dia tak majoriti, bahkan tak setengah pun. Dia adalah sedikit. Kumpulan murtad ni adalah sedikit. Kalau dah seluruh kawasan yang murtad ni tak ada orang yang murtad, orang-orang Arab yang murtad lepas Nabi SAW wafat ni, yang tinggal di kawasan antara Mekah dan Madinah, tak ada yang murtad. Itu kawasan kira apa? Iman, power, tak ada apa-apa. Yang murtad dia berdatang atas Madinah, sampai atas tu, sampai ke Najd, yang itu yang baru-baru masuk Islam, sampai ke Riyadh dan keluar zaman sekarang ni. Yang itulah, itu baru masuk Islam. Yang bawah tu dah lama stable Islam dengan Mekah dengan Madinah. Kita daripada sejarah kita dapati jihad ni semua tak ada ke bawah, jihad ni ke atas. Yang Abu Bakar Siddiq atas 12 panji-panji yang ni, kumpulan berjihad ini semua ke atas, bukan ke bawah. Baik, jadi tidak benarlah kalau kita katakan sahabat-sahabat ramai yang wafat, yang mati munafik, yang ni mati murtad. Tahukah kita berapa ramai orang yang pergi perang Badar ni? Perang Badar ada berapa orang? 313 orang. Dan Nabi SAW kata tak ada satu orang pun yang 313 ini yang masuk neraka. Semua masuk syurga, semua ahli syurga. Allah SWT kata hari itu, lihat ahli Badar ini, maka Allah SWT ampunkan semua dosa-dosa mereka yang akan datang. Tak ada dosa. Bukan maknanya mereka tak buat dosa. Kalau mereka buat dosa, Nabi SAW, Allah SWT akan ampun. Kemudian yang berbaiat di bawah pohon tahta syajarah di Hudaybiyah, kan ada yang berbaiat Rasulullah, kita berbaiat apa ni, kita akan apa ni bersatu hati, kita akan apa ni, kita akan bantu Uthman. Uthman kena tangkap dengan Quraisy. So ada ramai orang dekat bawah pohon tersebut. Takkan itu semua adalah sebab termasuk Abu Bakar apa semua dekat dalam situ. Ini confirm mereka tak murtad. Kemudian juga yang kat mana, yang dekat waktu haji, ada 100,000 orang sahabat-sahabat Nabi SAW yang pergi haji bersama-sama dengan Nabi SAW. Itu semua sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu tak mungkin. Kalau yang murtad, maknanya ada hanyalah sedikit kumpulan, sedikit. Itu tak banyak. Itu jawapan Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi ada dua perkara kat sini, bahaya bid'ah dan bid'ah kena dengan orang-orang yang murtad tadi. Dan kemudian riwayat berikutnya, hadatsana Uthman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ali ibn Mus'ab an Sa'd ibn Tariq al-Rib'i ibn Khirash an Hudzaifah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hawdi la ab'adu min aylat min adam والذي نفسي بيده إني لا أزول عنه الرجال كما يزول الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليس لأحد غيركم. Maksudnya kali ini daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu.

ikhwan kami adalah yang datang, yang belum datang, yang belum datang lagi. Yang ini belum hidup lagi. Apa maknanya? Kamu pun ikhwan juga, tapi kamu adalah ashabi. Jadi sahabat tu adalah status yang lebih tinggi, lebih mulia untuk para sahabat. Walaupun mereka adalah ikhwan, semuanya al-mu'minuna innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguh ya, orang-orang beriman itu semua bersaudara. Mereka saudara, tetapi yang ini adalah sahabat memang. Tapi Nabi SAW maksudkan di sini adalah, alangkah baik ni kalau aku dapat lihat siapa saudara-saudara kami. Rupa-rupanya saudara-saudara Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang-orang Islam yang belum datang lagi, yang hidup kemudian. Bapa lupa kata hari pemandang yang tiba adumin umat jika Rasulullah. Kita bertanya, bagaimana kau boleh kenal orang-orang yang belum datang dari umat kau, wahai Rasulullah? Kapan arai talaan rajul lau khairun ghurrun muhajjalatun. Apakah kau, apa pendapat kau kalau seorang lelaki mempunyai seekor kuda yang putih dahinya dan kakinya, di antara khailun itu kuda, kuda-kuda, di antara kuda ya, di antara banyaknya kuda-kuda lain yang dohmon-dohmon hitam, yang ini yang tak ada putih. Ana yang arifu khaila, bukankah dia dapat mengenal kuda tu? Dia ada kuda yang putih dengan putih dahi, putih kaki, di antara putih, yang tak ada putih, semua sama je, warna ni satu je. Tentu dia akan dapat kenal. Qalu wala ya Rasulullah. Mereka pun berkata, ya wahai Rasulullah. Sekali sekali. Qala fa innahum ya'tuna hurran muhajjalina min al-qudu. Sesungguhnya mereka yang akan datang tu akan datang dalam keadaan putih dahi dan kaki mereka disebabkan wudu. Wa ana faratuhum 'ala al-hawd, dan aku yang kat depan mereka yang menunggu mereka di mana? Di telaga tu, al-hawd. Ala la yubadanna rijalun al-hawdi kama yudarul ba'ir al-thal. Ketahuilah akan dihalang, akan dihalau beberapa orang lelaki. Nampak? Rijal. Berapa orang lelaki? Ini yang taklah ramai. Daripada telaga ku seperti dihalaunya unta-unta yang sesat. Kan ada unta sesat nak minum sembarang aja, dihalau. Unadi, aku panggil, mari datang sini, mari datang sini. Ala halum, tidakkah kamu mau datang? Fayuqal, maka dikatakan padaku, innahum qad badalu ba'dak. Mereka telah berubah, mereka telah mengubah selepas engkau. Apa yang kata ni? Hadis sebelum ini, dia adalah seorang malaikat. Mereka telah badalu. Dan badalu ni mentafsirkan yang kita sebutkan tadi adalah orang yang murtad. Badalu dinasa, dinahum ya. Mereka yang menukar agama mereka yang murtad balik semula kepada kesyukuran. Sebab itu mereka tak dapat minum telaga Rasulullah SAW. Fakul, maka aku dah tahu tu, aku pun berkata, sokan, sokan, silakulah, silakulah, jauh, jauh lah, jangan dapat dia, jangan dapat dia. Riwayat yang terakhir, insyaAllah, Allah haddathana Qutaybah bin Sa'id, Allah haddathana Abdul Aziz, ya'ni ad-Darawardi, haddathani Ishaq bin Musa al-Ansari, Allah haddathana Ma'an, قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليزادن رجال عن حوضه. Sama juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW keluar ke tanah kuburan. Jadi ziarah kubur itu adalah satu perkara yang sunnah dan syarat sendiri buat. Kemudian ada doa ni yang khusus, iaitu doa ini, assalamualaikum dara qaumi mu'minin, dara qaumi mu'minin, selamat sejahtera bagi kamu wahai negeri ataupun kampung, perkampungan orang kaum yang beriman. Jadi beri salam pada siapa? Ada orang yang dah mati. Betul eh? Ada kubur. Okay. beri salam, bukan beri salam pasal kita datang nak masuk, nak makan, nak minum macam datang rumah. Sebab beri salam tu maknanya apa? Doa. Bukan dia tengah bercakap-cakap orang yang mati, tapi dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat sejahtera atas kamu. Ini semoga Allah memberikan keselamatan atas kamu, wahai orang-orang yang di dalam kuburan ini, daripada kalangan orang-orang beriman. Ini tujuan tu, itulah tujuan kita ziarah kubur. Kita doakan untuk mereka, bukan kita doa mereka, kita minta dari mereka. Tidak. Sebab yang boleh doa sekarang hidup pun yang mati. Hidup saja dan mati semua terputus amalan kita. Kita minta doa untuk mereka, itu salah dan sesat. Benarlah orang pergi kubur, makam tu makam ni, habib tu habib ni, pergi doa kepada orang yang mati, minta kepada orang yang mati. Salah eh. Dengan Nabi SAW kita doa untuk orang yang mati. Dan juga kita ingatkan diri kita juga, kita satu hari akan mati dan bersama-sama dengan mereka. Inna insya-Allah bikum la'ikun, pasti. Tetapi dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah SWT akan menyusuli kamu. Okay. Tetapi tak ada dalam hadis ini yang adalah masa tertentu itu saja. Okay. Jadi hadis ini riwayatnya banyak yang menafsirkan, syarahkan antara satu dengan yang lain. Tapi yang fokusnya adalah berkenaan dengan apa? Dengan kelebihan berwudu. Iaitu dia menyebabkan apa? Berkelihnya, bercahayanya kepala kita dan kaki kita. Kelebihan berwudu. Dan tentang hukumnya, ia adalah disebabkan kita menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi tak payah kita nak tambah-tambah. Saya mau mata mandi ya. Ya. Tak, takutnya tak boleh kias. Dalam bab fadilat ni tak boleh kias. Kias khusus tak boleh maksudnya. Yang ada cuma kias umum. Kias umum maknanya amalan-amalan secara umum ya, menghapuskan tu, menghapuskan tu. Dan tayamum pun sebenarnya tak payah kias. Dia memang pun duduk. Sebab dia pengganti apa? Wuduk. Kalau dia tak boleh ganti wuduk, lepas tayamum jumpa air, kena apa? Kena wuduk balik. Tayamum tak sah. Tapi ini kalau awak dah tayamum, dah solat, dah habis waktu, tak payah wuduk lagi kalau jumpa air. Betul tak? Cuma masalah apa ni, kena wuduk ni bila kamu tayamum tak jumpa air masih dalam waktu. Itu masalah dia. Sebab dia pengganti, pengganti wuduk. Jadi tentang mandi dan sebagainya semua termasuk dalam bersuci lah. Itu tentang umumnya fadilat apa ni, satu amalan. Kita dah menghapuskan dosa Allah. Assalamualaikum. Ya. Kita pak wudu ya. Bagian pak kaki kalau kita pak wudu, maka kita kita pak kaki ni tak buka kuping tu agak kita tampu di kuping. Tak buka kuping, tak buka bot. Kalau tak pakai kuping pun boleh lah, maknanya bot. Boleh tak kita sapu di atas bot? Tak payah basuh. Jawabnya bot? Boleh. Tak mesti bot kontraktor, tak mesti bot SAS atau bot GVD. Bot boleh. Tak payah. Tapi ada syarat ya. Syarat kalau dalam dalam atau ni, dalam negeri, kamu boleh pakai lama berapa lama? Satu hari, satu malam ni 24 jam. Lepas 9 malam start buat macam itu, 9 malam lagi awak dah kena apa? Kena buka dan apa ni, ambil wuduk balik. Walaupun belum kentut-kentut lagi misalnya 24 jam. Okey ke? Tidak. Maksudnya kalau batal, kalau batal dah tak boleh apa, sapu lagi. kalau lepas 24 jam batal. Tapi kalau tak batal, batal juga. 24 jam awak tahan-tahan, tak tidur, tak apa semuanya, okay, teruskan. Tapi once batal dia lepas 25 jam batal, awak dah tak boleh sapu lagi. Awak kena apa? Kena buka dan batuk macam biasa. Tapi pakai balik, lepas tu baru start sapu 24 jam lagi. Tapi dalam perjalanan boleh sampai 3 hari, 3 mah tengah malam, kelas lemah. Itu satu lagi, belum pakai mesti dalam keadaan berwuduk, wuduk air. Ini air basuh semua kat situ. Tak ada apa-apa. Kalau ada kecil, tinjak macam biasa. Lepas tu kita apa, ambil wuduk sampai dekat kaki, tak boleh buka juga. Sapu dia. Macam itu boleh buat sampai 24 jam. Lebih dari 24 jam aja kita kena buka. Maknanya kalau dah batal lah. Kalau firma batal, tak apa. Baik, ini soalan. Ini bukan soalan ya. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah menghadiri kelas Ustaz di Masjid Tamu Pasiran tahun yang lalu. Dan masa itu saya mengajar dengan Ustaz lain. Aku cukup manfaat sekali, terutama kepada kaum muslimah. Dan harap kelas Ustaz saya memperlukan, mungkin di rumah sini pula. Jika Tuhan diberi mengizinkan dan Ustaz saya keberatan, harap bersama dapat pertimbangkan permohonan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Ustaz membincang-bincangkan dengan pelajar. Ini pun dah, kita dah pernah bincang kan. Mungkin tak buat kat sini. Kalau kita buat dulu kat masjid, kita boleh buat kat masjid. Sini buat kat masjid tak susah. Cuma masjid yang tertentu tu mungkin ada masalah. Masalah lama agaknya. Kat sana memang boleh, tak ada masalah. Kat sana pun boleh ngajar kat masjid. Saya memang boleh ngajar kat masjid. Cuma kena masjidnya ada slotnya ke tidak ke apa itu, itu tak, itu boleh diusulkan sebenarnya. Sampai sekarang tak ada. Sebab baru dapat. Sebab saya baru seminggu ke minggu barulah dapat jawapan dalam masjid. Lama betul eh. Tahun tu betul. Tahun baru dapat jawapan. Kamu tak boleh ngajar dekat sini kan masjid. Maksudnya kita apply lagi sekali lah. Nak continue sana untuk tempat satu juga. Tapi insyaAllah tempat lain pun ada. Yang penting ada yang nak belajar, insyaAllah. InsyaAllah boleh. Tak mana-mana masjid dekat-dekat daerah situ ke. Daerah sini itu tak mana-mana. Apa soalan ni? Jadi kalau kita lihat hadis Muslim ni, memang kita kita macam inilah eh. Kita baca riwayat-riwayatnya. Sebab apa faedah kita dah nampak? Dia dia ada mencarahkan riwayat-riwayat yang lain dan mentafsir-mentafsirkan. Ini kita tahu asalnya dia punya ada tambahan-tambahan yang bermanfaat sekali. Lain kalau kita hanya baca bab wuduk saja ataupun bab fiqah saja, dia cuma letakkan yang itu je. Dan yang lebih-lebih pun tak masuk. Sebab dia hanya fokus kepada hukum eh. Ini lebih daripada itu. Itu yang kita dapat. InsyaAllah kita pergi di sini dahulu. InsyaAllah kita InsyaAllah dapat sambung pada minggu-minggu yang tanda datang. Saya benar daripada Allah SWT dan tidak berselamat diri saya. Aku lakau lihat Astagfirullahaladzim Alhamdulillahikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.